Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَكُمُ اللَّهُ. Masih melanjutkan pembahasan kitab Taisirul Alam. Kita akan membaca insyaallah hadis-hadis yang terkait dengan sholat Jumat. Pada pertemuan malam ini kita masuk hadis yang ke-141. Diriwayatkan dari seorang sahabat yang bernama Salamah bin Al-Aqwa' radhiyallahu anhu. Wa kana min ashabis syajarah radhiyallahu anhu. Dan beliau termasuk sahabat yang ikut dalam bai'ah asy-syajarah. Qal, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-jum'ah. Tsumma nansarif. Wa laysa lil hitani dhillun nastadhillu bih. Beliau mengatakan, dahulu kami pernah melakukan sholat Jumat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kami selesai melakukan sholat tersebut, walaysa lil hitani dhillun nastadhillu bih, dalam keadaan tembok tidak memiliki bayangan sebagai tempat berteduh untuk kami. Wa fi lafzin, dan dalam lafad yang lain, dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan, kunna nujammi'u ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza zalati syams thumma narji'u fanatatabba'ul fai. Kata beliau radhiyallahu anhu, dahulu kami pernah melakukan salat Jumat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika matahari telah tergelincir ke arah barat. Kemudian kami kembali ke rumah, fanatatabba'ul fai, dan kami berusaha untuk mencari bayangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Salamah bin Al-Aqwa' radhiyallahu anhu. Dan perlu diketahui bahwa nama lengkap beliau adalah Salamah bin Amr bin Sinan Al-Aslami radhiyallahu anhu. Sehingga bapak beliau itu namanya Amr, bukan Al-Aqwa'. Adapun Al-Aqwa' adalah lakob atau gelar untuk kakek beliau radhiyallahu anhu yang bernama Sinan. Sehingga beliau dinisbatkan kepada kakek beliau radhiyallahu anhu. Biasanya seseorang akan disandarkan atau dinisbatkan kepada bapaknya, fulan bin siapa. Namun terkadang ada sebagian orang atau sebagian sahabat yang dinisbatkan, disandarkan kepada kakeknya. Di antaranya adalah sahabat Salamah bin Al-Aqwa' radhiyallahu anhu. Al-Aqwa' adalah gelar untuk kakek beliau yang bernama Sinan. Dan Salamah bin Al-Aqwa' dikenal sebagai seorang sahabat yang syuja, yang sangat pemberani dan sangat mahir dalam mengendarai kuda, seorang prajurit atau kesatria yang sangat handal ketika melakukan jihad fisabilillah. Dan beliau termasuk sahabat yang ikut memberikan baiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah sebuah pohon, yang kemudian dikenal dengan ashabus syajarah, para sahabat yang ikut memberikan baiat kepada Nabi di bawah sebuah pohon. Kisahnya terabadikan di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Al-Fath ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahtash syajarah. Sungguh Allah telah ridha kepada kaum mukminin tatkala mereka memberikan baiat kepadamu di bawah sebuah pohon. Peristiwa tersebut terjadi pada bulan Dzulhijjah tahun 6 Hijriah. Nah, dijelaskan oleh sebagian ulama bahwa pohon tersebut sekarang sudah tidak ada, dipotong dan dihancurkan oleh Umar radhiyallahu anhu sebagai upaya untuk menutup celah kesyirikan. Dikhawatirkan tempat tersebut akan diagungkan oleh orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak mengetahui hukum dalam Islam, sehingga mereka terjatuh dalam kesyirikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian sekilas tentang biografi sahabat Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan faedah kepada kita tentang waktu pelaksanaan salat Jumat. Pada riwayat yang pertama, Salamah radhiyallahu anhu mengisahkan bahwa beliau pernah melakukan salat Jumat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selesai dari pelaksanaan salat tersebut dalam keadaan tembok tidak memiliki bayangan sebagai tempat untuk berteduh. Ini memberikan faedah kepada kita bahwa mereka melakukan sholat Jumat sebelum tergelincirnya matahari, sebelum masuknya waktu sholat zuhur. Adapun pada riwayat yang kedua, beliau mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat Jumat ketika matahari sudah tergelincir ke arah barat, artinya sudah masuk waktu sholat zuhur. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kedua riwayat tersebut. Kemudian disebutkan oleh penulis kitab ini sebuah khilaf di kalangan para ulama, yaitu tentang waktu pelaksanaan sholat Jumat. Beliau rahimahullah menjelaskan, ittafaqa al-ulama ala anna akhira waqti salatil jum'ah huwa akhiru waqti salatil zuhr. Beliau mengatakan para ulama telah sepakat bahwa akhir waktu pelaksanaan salat Jumat adalah akhir waktu pelaksanaan salat zuhur. Keduanya memiliki batasan akhir waktu yang sama. Kita tahu waktu akhir sholat duhur adalah ketika bayangan suatu benda itu sama dengan tinggi benda tersebut. Ini waktu akhir sholat duhur. Bayangan suatu benda sama dengan tinggi bayangan benda tersebut. Jadi misalnya ada sebuah kayu yang tingginya 1 meter. Nah, ketika bayangannya juga memiliki tinggi yang sama, yaitu 1 meter, maka menjadi tanda bahwa waktu sholat duhur telah berakhir. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang hal tersebut. Wakhtalafu fi btida'i waqtiha. Dan para ulama berbeda pendapat tentang awal waktu pelaksanaan sholat Jumat. Ini yang dikhilafkan, yang diperselisihkan oleh para ulama. Fadhahabal a'immah as-salatah, Maka tiga imam, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Asy-Syafi'i, mereka berpendapat ila anna waqtaha yabtadi'u bizawali syamsi kadzuhr, bahwa awal waktu sholat Jumat itu dimulai dengan tergelincirnya matahari, sama seperti sholat duhur. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Awal waktu sholat Jumat sama dengan awal waktu sholat duhur, yaitu ketika matahari sudah mulai tergelincir ke arah barat. Maka berdasarkan pendapat ini, tidak boleh melakukan sholat Jumat sebelum tergelincirnya matahari. Anggap sekarang sholat duhur mulai jam 12 misalnya, maka tidak boleh melakukan sholat Jumat kurang dari jam 12 berdasarkan pendapat ini. Pendapatnya mayoritas para ulama. Mustadilina ala dzalika bi adillah. Mereka berdalil dengan beberapa hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat tentang hal tersebut. Minha di antaranya ma rawahul Bukhari an Anasin qal. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil jum'ata hina tamilu syams. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat Jumat ketika matahari telah tergelincir ke arah barat. Demikian penuturan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sehingga beliau melakukan sholat Jumat setelah tergelincirnya matahari. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, wa dhahabal imamu ahmadu fil mashhuri'an. Imam Ahmad berpendapat dalam sebuah riwayat yang masyhur, yang terkenal dari beliau, ila dukhuli waktiha biqadri waqti dukhuli salatil id, bahwa masuknya waktu salat Jumat itu sama dengan masuknya waktu salat Id, salat Idul Fitri atau salat Idul Adha, sama permulaan waktunya atau awal waktunya. Dan kita tahu awal permulaan waktu sholat id adalah ketika matahari telah meninggi sejauh satu tombak, telah meninggi sejauh satu tombak. Itu awal waktu pelaksanaan sholat id, baik Idul Fitri atau Idul Adha. Sehingga kurang lebih jam 7 atau setengah 7 sudah masuk waktu sholat id. Maka itulah awal waktu pelaksanaan sholat Jumat. Wastadalla ala dzalika bi adillah, dan beliau berdalil dengan beberapa hadis. Minha ar-riwayah al-ula fi hadisil bab. Di antara dalilnya adalah riwayat yang pertama dalam hadis yang telah kita baca tadi. Riwayat yang pertama dalam hadis yang telah kita baca tadi. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Tsumanan sharif wa laysa lil hitani dhillun nastadhillu bih." Kata beliau, kami selesai melakukan salat Jumat dalam keadaan tembok tidak memiliki bayangan sebagai tempat kami untuk berlindung atau berteduh. Salat tersirat memberikan faedah bahwa mereka melakukan salat Jumat sebelum zawal, sebelum tergelincirnya matahari. Karena biasanya ketika matahari tepat di atas kepala kita, maka bayangan setiap benda akan sangat minim, sangat sedikit. Nah, ketika matahari mulai condong ke arah barat, maka bayangan setiap benda semakin panjang. Itulah yang disebut dengan fai'uz zawal, bayangan yang paling minimal ketika matahari mulai tergelincir ke arah barat. semakin condong ke arah barat, maka bayangan semakin panjang. Sementara mereka selesai dari pelaksanaan sholat Jumat dalam keadaan tembok tidak memiliki bayangan sama sekali, sehingga mereka melakukan sholat Jumat sebelum tergelincirnya matahari. Kemudian dalil yang kedua adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad, min hadithi Jabir, dari hadisnya Jabir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-jum'ah thumma nadhhabu ila jimalina. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat Jumat, kemudian kami pergi menuju unta-unta kami. Fanurihuha hina tazulu syams. Kemudian kami mengistirahatkan unta-unta tersebut ketika tergelincirnya matahari, ketika matahari sedang tergelincir ke arah barat. Kembali memberikan faedah kepada kita bahwa mereka melakukan sholat Jumat sebelum tergelincirnya matahari. Selesai, pulang menuju unta-unta mereka dalam keadaan matahari sedang tergelincir ke arah barat. Nah, mana di antara kedua pendapat tersebut yang lebih rajih, yang lebih kuat? Kata penulis rahimahullah, qultu al-aula wal afdhal as-salatu ba'da zawal. Beliau mengatakan yang lebih utama dan lebih afdhal adalah melakukan salat Jumat setelah zawal. Diupayakan untuk melakukan salat Jumat setelah zawal, setelah tergelincirnya matahari, atau setelah masuk waktu sholat duhur. Seandainya sholat duhur masuk jam 12 kurang 10 misalnya, maka diupayakan sholat Jumat setelah jam tersebut. Li'anahul ghalib min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan beberapa argumen untuk mendukung pendapatnya. Argumen yang pertama, karena itu merupakan mayoritas perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mayoritas perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sering sekali melakukan salat Jumat setelah zawal, setelah masuk waktu salat zuhur. Kemudian argumen yang kedua, walianahul waktu al-mujma'u 'alaiha bainal ulama. Argumen yang kedua, kata beliau rahimahullah, dan dikarenakan waktu tersebut adalah waktu yang telah disepakati keabsahannya oleh para ulama. Kalau melakukan sholat Jumat setelah zawal, setelah tergelincirnya matahari, maka ulama sepakat hal tersebut diperbolehkan. Yang diperselisihkan oleh mereka adalah ketika melakukan sholat Jumat sebelum zawal. Illa an yakuna thamma hajatun. Boleh atau silahkan melakukan sholat Jumat sebelum zawal ketika di sana ada hajat, ada keperluannya. Min hurrin syadid wa laysa indahum ma yastadilluna bih. Seperti misalnya ketika cuaca sangat panas sementara mereka tidak memiliki tempat untuk berteduh. Seperti yang dialami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka merasakan cuaca yang sangat panas sekali, sehingga mereka pun menyegerakan pelaksanaan sholat Jumat. Cuaca di sana sangat panas sekali, tidak seperti cuaca di negeri kita yang sejuk dan dingin. Ini salah satu hajat yang membolehkan seseorang untuk melakukan sholat Jumat sebelum zawal. Atau hajat yang lain, sebagai contoh misalnya, kata beliau, au yuridun al-khuruja li jihadin qabla zawal. Atau misalnya, kaum muslimin hendak keluar untuk melakukan jihad fi sabilillah sebelum zawal, sebelum masuk waktu sholat zuhur. Fala ba'sa min sholatiha qabla zawal. Maka tidak mengapa melakukan sholat Jumat sebelum zawal. Sehingga sebagai bentuk kehati-hatian, kalau tidak ada hajat, tidak ada keperluan yang mendesak, hendaknya tetap berusaha untuk melakukan sholat Jumat setelah tergelincirnya matahari. Dan kalau zaman dulu belum ada jam, belum ada jadwal waktu sholat yang menjadi patokan atau barometer untuk mengetahui masuknya waktu sholat adalah bayangan, bayangan atau sinar matahari. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, juga di antara faedah yang bisa kita peroleh dari hadis ini, masyru'iyatut tabkir fi sholatil jum'ah mutlaqat. Disyariatkannya untuk bersegera melakukan sholat Jumat secara mutlak. Ini sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bersegera dalam melakukan sholat Jumat, tidak ditunda-tunda. Sawa'un akanu fi syita'in am shaif. Apakah ketika kaum muslimin berada pada musim dingin maupun musim panas, tetap dianjurkan untuk menyegerakan pelaksanaan sholat Jumat sebagaimana dilakukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dan para sahabatnya. Tsanian, kemudian faedah berikutnya, zahirul hadis jawazu sholatil jum'ah qabla zawal. Hadis ini secara zahir memberikan faedah tentang diperbolehkannya melakukan sholat Jumat sebelum zawal. Dan ini merupakan pendapat yang dipilih oleh penulis kitab ini rahimahullah. Boleh kalau ada hajatnya, silahkan kalau ada hajatnya. Namun lebih afdal, lebih utama untuk melakukan sholat Jumat setelah tergelincirnya matahari. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, kita berpindah kepada hadis berikutnya, hadis yang ke-142. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajri yaumal jum'ah alif lam mim tanzil as-sajadah wa hal ata 'alal insan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca dalam pelaksanaan salat subuh pada hari Jumat surat Alif Lam Tanzil atau surat As-Sajdah pada rakaat yang pertama, dan surat Hal Ata 'alal Insan atau surat Al-Insan pada rakaat yang kedua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini memberikan faedah kepada kita tentang surat yang hendaknya dibaca dalam pelaksanaan sholat subuh pada hari Jumat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengisahkan bahwa Nabi alaihissalatu wassalam pernah membaca dua surat tersebut dalam pelaksanaan sholat subuh pada hari Jumat. Rakaat yang pertama membaca surat Alif Lam Tanzil atau surat Sajadah dengan sempurna dari awal sampai akhir pada rakaat yang pertama setelah membaca surat Al-Fatihah. Kemudian pada rakaat yang kedua beliau membaca surat Al-Insan setelah membaca surat Al-Fatihah dari awal sampai akhir. Sehingga dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran yang penting, diantaranya yang pertama, awalan istihbab qiraati hatayni suratain fi salati fajrin yaumal jum'ah. Disunahkannya membaca dua surat ini dalam pelaksanaan sholat subuh pada hari Jumat. Hukumnya sekedar sunnah, tidak sampai wajib. Kalau seandainya imam tidak hafal kedua surat tersebut, maka tidak masalah membaca surat yang lain. Dan hikmahnya dijelaskan oleh para ulama adalah karena dua surat tadi mengandung berbagai peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Dan Nabi alaihissalatu wassalam telah mengingatkan hal tersebut dalam hadisnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tola'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Kata beliau, sebaik-baik hari yang matahari terbit pada hari tersebut adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah. Kata beliau, pada hari itulah Adam diciptakan, Adam dimasukkan ke dalam surga, Adam dikeluarkan dari surga, dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Nah, berbagai peristiwa tersebut ternyata ada dalam dua surat tadi. Sehingga dua surat tersebut mengingatkan kita kepada berbagai peristiwa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis tadi. Penciptaan Nabi Adam, kemudian berbagai peristiwa pada hari kiamat, dan begitu seterusnya. Ini hikmahnya kenapa dianjurkan untuk membaca dua surat tersebut. Kemudian faedah yang kedua, zahirul hadis al-mudawamatu alaihima minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini secara zahir memberikan pelajaran bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca dua surat tersebut dalam pelaksanaan salat Jumat atau salat subuh pada hari Jumat. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan dengan lafaz kana, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafaz kana dalam bahasa Arab memberikan faedah al-mudawamah, terus menerus atau senantiasa melakukannya. Sehingga lebih afdal bagi seorang imam kalau mampu untuk senantiasa melakukannya, senantiasa mengamalkannya. Boleh sesekali diselingi dengan surat yang lain, namun yang paling afdal adalah berusaha untuk senantiasa membaca kedua surat tersebut. Demikian beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kedua hadis ini. Kemudian setelahnya insyaallah kita akan memasuki bab yang lain atau bab yang baru, yaitu bab tentang sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.